Selamat pagi, Mbak. Silakan, Pak Evan. Ya, Mbak, saya memang mencermati kasus yang kemarin kejadian di Monas. Sebenarnya kalau misal memang FPI diejek sebagai laskar setan, kalau mereka tidak terima, harusnya mereka menempuh sesuai dengan jalur-jalur hukum yang ada di negara kita, gitu. Karena kekerasan tidak diatur di negara kita, tetapi suatu perasaan tidak senang, tidak suka, itu diatur oleh negara kita. Bagaimana cara menyampaikannya? Jadi, tidak perlu dengan kekerasan. Kalau kekerasan, sudah pasti nanti FPI banyak musuhnya, gitu. Mm-hmm. Ya, gitu aja, Mbak. Makasih. Ya, terima kasih kembali, Pak Evan. Saya beralih ke Pak Thomas. Selamat pagi, Pak Thomas. Pagi. Silakan. Ya, saya cuma mengkomentari FPI ini memang sudah layak untuk dibubarkan, ya. Karena tindakan anarkis semena-mena, kemudian dia juga mengatasnamakan suatu agama yang nantinya juga akan merugikan agama itu sendiri, ya. Dan ini ya kalau memang Polri, aparat keamanan benar-benar punya nyali atau mau membuktikan bahwa polisi itu ada, yaitu FPI itu segera dibubarkan supaya tidak terjadi anarkis-anarkis yang berkelanjutan. Saya rasa begitu aja. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Thomas. Pak Iwan, selamat pagi. Silakan, Pak. Menurut saya emang FPI itu adalah laskar setan benar. Karena mereka melakukan kekerasan. Terus kelebihannya ya, Polres berani tindak keras gitu. Bubarkan saja orang, nggak usah banyak cerita, udah selesai gitu. Ya. Ayo, makasih. Terima kasih, Pak Irwan. Pak Bram, selamat pagi. Pagi. Silakan, Pak Bram. Saya melihat memang dari masa-masa lalu FPI ini sering sebagai wasit, saya lihat ini kurang benar nih, padahal ada polisi, kadang-kadang kalau ada puasa itu wartek-wartek itu kan hak dia untuk buka itu. Saya rasa dia sudah berkelebihan ini perlu ditindak juga ini. Hantam aja langsung habis sudahlah. Nah, bubarkan, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bram. Pak Dadi, selamat pagi. Halo. Iya, silakan. Ini Bu, saya mau komentari Bu. Sebenarnya Bu, di negara ini memang bebas beragama. Tapi kagak boleh melecehkan agama yang sudah ada. Itu kan Ahmadiyah, dia kan memakai Al-Quran. Dia menjalankan sembahyang lima waktu. Tapi dia tambah-tambahkan. Itu sama juga dia melecehkan agama Islam. Kalau kebebasan beragama sih memang bebas. Ada orang agama animisme, boleh. Tapi dia jangan mengelecehkan agama Islam. Nah, jadi saya lihat tuh FPI benar. Kemahnya pemerintah tidak mengerti mengartikannya. Seharusnya mengartikannya itu sama juga bukan melarang kebebasan beragama, tapi melecehkan agama yang sudah ada. Dia pakai Al-Quran. Nah, dia pakai menjalankan lima waktu, tapi dia tambahkan. Dia bilang Nabi terakhir, bukan itu. Itu kan melecehkan agama yang sudah ada. Apakah kebebasan beragama itu boleh melecehkan agama yang sudah ada? Tidak boleh. Yeah. Nah, sekian dari saya, Bu. Terima kasih, Pak Dadi. Pak Hendra, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, silakan, Pak Hendra. Ya, saya pikir negara ini harus tegas, Bu. Setiap organisasi yang berbau apapun, baik itu mengatasnamakan agama, kalau sudah melakukan tindakan seperti mereka itu seperti orang yang benar gitu, dan melakukan kekerasan, cara mengaspirasikan pendapatnya, itu menurut saya tidak benar, Bu. Nah, di sini negara perlu bertindak, karena kalau tidak bertindak, hal ini didiamkan terus, akan menjadi bibit-bibit, apakah itu pemberontak, teroris, ataupun apa, itu munculnya dari situ, Bu. Karena di situ merupakan kumpulan-kumpulan daripada orang-orang yang tidak senang terhadap negara, yang tidak mau negara Indonesia maju. Sehingga mereka bisa berlindung di balik organisasi tersebut dengan mengatasnamakan agama. Nah, itu berbahaya sekali, Bu, karena ini sudah jelas kelihatan gitu. Setiap kali ada tindakan seperti ini, organisasi tersebut yang bergerak. Sedangkan di kita ini ada negara hukum, ada polisi, ya kan, ada penegak hukum yang lain. Nah, di sini negara perlu jeli. Organisasi mana yang bisa kira-kira membangun negara Indonesia? Organisasi mana yang bisa menjadi tempat bibit-bibit kekerasan dan timbulnya yang lebih besar lagi teroris dan segala macam? Saya kira itu, Bu. Saya rasa pantas lah FPI itu kalau dibubarkan. Terima kasih, Pak Hendra. Dan yang terakhir, Pak Antoni, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. FPI jangan asal dibubarkan aja. Ini masalahnya konflik horizontal tuh karena pemerintah nggak tegas. Dulu mengeluarkan SKB 3 Menteri itu masalah Ahmadiyah nggak selesai, nggak tuntas. wajarnya FPI maju gitu. Itu yang disalahkan jangan FPI, yang disalahkan FBR, FBF yang FBR yang dibubarkan. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Antoni.